طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخوة الإيمان، para pecinta Liman TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah dan disarah oleh Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Dan kita sekarang masih dalam bab kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Dan ini adalah bagian dua. Pada pertemuan yang lalu kita juga menjelaskan bab kesederhanaan hidup Rasulullah dan belum selesai. Sehingga kita sekali lagi masih pada pembahasan kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ikhwatul iman. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id qala haddatsani abi an Bayan ibn Bishr an Qais ibn Abi Hazim qala سمعت سعد ابن أبي وقاص يقول. Aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau termasuk yang dikabarkan oleh Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah penghuni surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pejuang Islam, dijamin masuk surga, dan beliau adalah panglima perang kaum muslimin dalam perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keutamaan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nanti kita akan tahu dari periwayatan ini bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqulu, aku pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darahnya musuh di medan jihad. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah, dan aku adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panah di medan jihad, di jalan Allah. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma naqulu illa waraqas syajari wal hubla hatta taqarrahat ashdaquna. Kata Sa'ad bin Waqqas, sungguhnya aku dahulu pernah berperang dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan Rasulullah kami berperang. Mana qulu illa waraqas syajar, kami kehabisan bekal dan kami tidak makan kecuali daun-daun dari pepohonan. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai terluka bibir-bibir kami. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas menggambarkan bagaimana kehidupannya Rasulullah dan para sahabat dahulu di zaman-zaman perjuangan. Sampai-sampai beliau mengatakan, mana kulu illa waraqas syajar wal hubla hatta taqarrahat asdaquna. Dahulu ketika kita berjuang bersama para sahabat, bersama Rasulullah, kami ada di sebuah tempat sampai kami ini makan dedaunan karena enggak ada makanan. Makan dedaunan. Wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u syatu wal ba'iru. Sampai-sampai kami kalau buang hajat, buang kotoran kami, sampai-sampai kotoran kami itu seperti kotoran kambing dan kotorannya unta. Artinya makanannya sama. Sampai kotorannya pun keluarnya seperti kotoran unta dan kotoran kambing. Itulah kehidupan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kesederhanaan mereka? Ya, berbeda dengan kita. Semua Alhamdulillah semua ada. Mutawafir, semuanya terpenuhi. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat pernah berjuang, berjihad, tidak menjumpai apapun yang dimakan kecuali daun-daun dari pepohonan. Sampai bibir-bibirnya para sahabat ini rusak. Begitulah bagaimana para sahabat hidup dalam kesederhanaan. Kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, fa'asbahat banu Asadin ya'zuruni fiddin. Itulah perjuangan kami para sahabat dahulu. Lalu kalian sekarang ada suku namanya Bani Asad. Mereka ini mencela Sa'ad bin Waqqas, menganggap agamanya kurang. Makanya Sa'ad bin Waqqas ketika mendapatkan tuduhan itu, maka beliau membela dirinya dan mengatakan, aku pernah berjuang bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, pernah jihad bersama para sahabat, kami gak jumpai makanan kecuali kami makan dedaunan. Lalu ada suku yang mencela aku, menganggap aku agamanya kurang. Laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali. Kalau begitu, aku orang yang celaka dan merugi dong amalanku. Artinya ini adalah bantahnya Sa'ad kepada orang yang menuduhnya. Jadi hadis ini ya jamaah, ada kisahnya. Jadi pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan oleh Sa'ad bin Waqqas dijadikan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Irak. Menjadi gubernur. Kemudian ada orang-orang yang tidak senang sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan menuduh Sa'ad bin Waqqas yang aneh-aneh dilaporkan ke Umar bin Khattab. Saya bacakan. Syaka ahlul kufati Sa'dan ila Umar. Sebagian penduduk ahli Kufah, orang-orang Irak, melaporkan Sa'ad bin Waqqas kepada Umar. Menganggap Sa'ad bin Waqqas ini agamanya kurang. Kalau sholat, enggak benar sholatnya. Maka untuk meredam, Umar merolling lah, diganti. Jabatannya Sa'ad bin Abi Waqqas diganti Ammar bin Yasir. Dan mereka menuduh Sa'ad bin Waqqas ini sholatnya enggak baik. Akhirnya Umar klarifikasi. Umar tabayyun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, ini orang-orang Kufa ini, mereka mengadu dan mengatakan bahwa sholatmu itu enggak benar. Sholatmu salah. Sholatmu kurang tepat. Maka dijawab sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim sholata Rasulillah. Kata Sa'ad bin Waqqas, dia membela diri. Membela diri karena memang beliau enggak salah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku dulu pernah sholat di belakang Rasulullah. Tidak mungkin aku sholat, memimpin jamaah orang-orang Kufah kecuali sholat yang dulu aku pelajari dari Rasulullah dan yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Lalu penduduk Kufah sekarang melapor kepadamu dan mengatakan aku tidak pecus sholat, padahal aku ajari mereka tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usolli sholatal isya fa arkudu fil ulayain wa ukhfil ukhrayain. Aku sholat isya yang pertama aku agak panjangkan, dua agak pendek. Jadi artinya yang dua rakaat pertama itu agak panjang, dua rakaat kedua itu ringan. Artinya jangan engkau langsung percaya mereka, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Mereka mengeluhkan diriku kepadamu dan mengatakan bahwa aku enggak betul sholat, sholatku salah dan seterusnya. Maka bagaimana engkau percaya dengan mereka? Aku ini sholat di belakang Rasulullah, sahabat Rasulullah. Aku ajarkan kepada mereka tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, "Dzaka dzannu bika ya Abu Ishaq." Itu hanya prasangka mereka saja kepadamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya di sini Sa'ad bin Waqqas ini dituduh yang aneh-aneh. Akhirnya muncullah hadis yang kita baca tadi. Akhirnya otomatis karena dituduh yang aneh-aneh, Sa'ad bin Waqqas mengatakan, "Ana ini sahabat Nabi. Pernah berjuang bersama Nabi. Aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah musuh di fisabilillah. Aku adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya fisabilillah. Aku pernah berjuang bersama para sahabat di suatu tempat sampai kami kehabisan bekal, kami makan dedaunan, lalu dibilang aku gak pecus mimpin sholat. Nah, ini bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas riya, bukan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menepis tuduhan yang dialamatkan kepadanya, padahal beliau tidak seperti yang dituduhkan. Dan itu yang benar siapa? Yang benar ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ahli Kufah ini memang orang-orang yang suka menyelisih pemimpinnya. Siapapun yang jadi pemimpin berusaha diselisih oleh penduduk Kufah. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menunjuk sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah untuk menyelidiki hal itu. Benar enggak? Kok katanya Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pecus memimpin sholat itu? Maka sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah mendapatkan titah langsung dari khalifah untuk mengecek perkara itu. Akhirnya Muhammad bin Maslamah pergi ke Kufah menanyakan ke seorang, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu? Dan kebanyakan orang memuji dan mengucapkan kata-kata yang baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali ya itu tadi, ada suku atau ada keluarga yang benci. Itulah yang memprovokasi. Begitu ya. Jadi intinya hadis ini adalah hadis yang mulia, menunjukkan bagaimana keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun apa Ustadz kaitannya hadis ini dengan kesederhanaan hidup Rasulullah? Kaitannya adalah ucapannya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengatakan, dulu aku pernah berjihad bersama para sahabat Nabi, kami di tengah jalan gak ada makanan kecuali sekedar daun dari pepohonan. Nah disitulah berarti dulu para sahabat itu dan juga Rasulullah hidupnya itu sederhana. Bahkan pernah makan dedaunan. Begitu loh. Itu disitulah letak yang digarisbawahi sehingga sesuai dengan judul kita, yaitu kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hadis yang semisal dengan tadi ya, menunjukkan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu sederhana banget. Makannya, hidupnya, mereka tidak berfoya-foya, mereka tidak menjadikan dunia targetnya dan orientasi hidupnya. Kita simak ya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Sufwan ibn Isa qala haddatsana Amr ibn Isa Abu Na'ama al-Adawi qala sami'tu Khalid ibn Umair wa Suwaisan Abarruqat qala ba'atha Umar ibn Khattab Utba bin Ghazwan. Nah, mulai dari sini. Dulu Umar bin Khattab pernah mengutus Utba bin Ghazwan. Wa qala intaliq anta wa man ma'aka. Sebelum berangkat, Umar memberi instruksi, memberi briefing sebelum memberangkatkan panglima ini. Kemudian Umar mengatakan, intolik anta wa man ma'aka hatta idha kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam fa aqbalu hatta idha kanu bil mirbat wajadu hadha al-kadzan. Jadi Umar bin Khattab pesan, berangkatlah kalian bersama prajuritmu sampai engkau berada di negeri Arab yang terjauh dan perbatasan negeri asing yang paling dekat. Artinya, jika engkau semakin jauh dan ada di perbatasan antara negeri Arab dan negeri asing, ya, maka disitulah kalian harus fa'akbalu. Nah, kemudian di sini dikatakan, maka berjalanlah pasukan ini sampai mereka ada di tempat namanya Mirbat. Nah, di situ ada tempat. Kemudian mereka berkata, tempat apa ini? Maka mereka menjawab, Hadil Basro. Ini adalah Basro. Basro berarti ada di Irak. Fasaru hatta idha balahu hiyalal jisri sohir. Kemudian pasukan itu yang diberangkatkan itu terus berjalan sampai menjumpai jembatan kecil. Kemudian mereka mengatakan, hahuna umirtum. Lah, di sinilah kita singgah. Karena di sini kita diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ah, oke? Sesudah itu, perawi ini Utbah bin Ghazwan bercerita. Jadi ini pasukan diberangkatkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngasih briefing, nanti kalau kalian sudah ada di negeri Arab yang terjauh dan ada di perbatasan negeri asing non-Arab, singgahlah di situ. Nah, berangkat pasukan ini mencari tempat yang diisyaratkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sudah di tempat itu, mereka singgah. Nah, di saat singgah itulah, Utbah bin Ghazwan, seorang panglima perang tadi berkata, nah ini perhatikan, ini perkataan ini yang digarisbawahi ini. Utbah bin Ghazwan berkata, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kata Utbah bin Ghazwan, dulu aku pernah 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Rasulullah bertujuh, orang 7. Kami berada di perjalanan fisabilillah, malana to'amun. Kami enggak punya makanan sama sekali. Malana to'amun. Kami enggak punya makanan. Ada kami 7 orang bersama Rasulullah. Ya, artinya ya ada 7 orang ini kelaparan di jalan, enggak punya makanan sama sekali. Illa waraqus syajar, kita enggak dapat makanan kecuali daun dari pepohonan. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai bibir-bibir kami ini terluka, berdarah. Ya, faltaqattu burdatan, kemudian aku mengambil selimut burdah. Terus aku belah jadi 2, aku pakai dan yang satunya aku pakai, aku kasihkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Fama minna min ulaika sab'a ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsar. 7 orang yang kami pada waktu itu kelaparan bersama Rasulullah, 7 orang itu nanti akan 7 orang ini semuanya jadi pemimpin-pemimpin. Semuanya jadi gubernur-gubernur. Ada gubernur Mesir, gubernur Irak, gubernur ini gitu. Atau gubernur-gubernur negeri lain. Jadi Utbah bin Ghazwan ini ketika sampai di suatu tempat yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, mereka singgah, terus ngomong ke para tabi'in. Dulu kami ini bertujuh. Dulu kami bertujuh bersama Rasulullah, ada di perjalanan fisabilillah, kami kehabisan bekal, tidak ada makan kecuali dedaunan. Kami makan dedaunan itu bersama 7 orang sahabat Nabi ini. Terus kata Utbah bin Ghazwan, 7 orang itu semuanya jadi pemimpin. 7 orang semua jadi orang yang amir, orang yang ditokohkan jadi amir, jadi sultan, jadi gubernur pada waktu itu. Nah, di sini ada kata-katanya Utbah bin Ghazwan, dulu kami bersama Rasulullah 7 orang bersama Rasulullah, kami di tengah jalan berjihad fisabilillah, enggak ada makanan, maka kami dan Rasulullah makan dedaunan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah yang mulia itu pernah melakukan itu. Kehabisan makanan, tidak ada makanan, sampai terpaksa makan dedaunan, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang diberi nikmat harus bersyukur. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat jauh. Kemudian kata Utbah bin Ghazwan, satu jarrabunal umara abadana. Kalian akan bisa membandingkan pemimpin-pemimpin 7 orang yang ada tadi itu dengan pemimpin-pemimpin setelahnya. Tentunya beda. Ini 7 orang ini kualitasnya super. Sudah ditempah, pernah makan daun bersama Rasulullah. Makanya perawinya mengatakan 7 orang itu yang sama Rasulullah makan daun semuanya nanti jadi pemimpin semua. Dan terbukti dalam sejarah mereka adalah para pemimpin semuanya. Ya, dan kalian akan membandingkan, kata perawi ini, kalian akan membandingkan 7 orang yang jadi pemimpin-pemimpin ini dengan pemimpin setelahnya. Artinya, mereka ini orang-orang baik yang sulit generasi berikutnya seperti mereka. Ini ya, wallahu a'lam bishawab, hadis ini menunjukkan kesederhanaan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ruh ibn Aslam Abu Hatim al-Basri qala haddatsana Hammad ibn Salama qala haddatsana Thabitun an Anasin qala dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah bersabda, bagaimana Rasulullah menceritakan peristiwa yang sangat genting. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun. Awa ma yakhafu ahadun. Aku pernah diteror di jalan Allah. Artinya ditimpa kesulitan, ditimpa kebingungan, ditimpa musuh-musuh yang banyak fisabilillah. Wa ma yakhafu ahadun. Dan tidak ada seorang yang pernah diteror seperti itu. Tidak ada orang yang pernah diuji oleh Allah sebesar itu. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Kata Rasulullah, aku pernah diganggu, disakiti di jalan Allah, fisabilillah, dan tidak ada orang yang disakiti seperti diriku. Artinya saking berat cobaannya ini. Walaqad atat alayya salasuna min bayi laylatin wa yawmin wa mali wa li bilalin ta'amun ya'kulu dhu kabidin. Perhatikan, perhatikan. Ini Rasul kita Muhammad SAW pernah berkata. Ya. Beliau mengatakan, walaqad atat alayya salasuna min bayi laylatin wa yawmin. Sungguh telah datang kepadaku dahulu 30 hari, 30 malam. Sedangkan aku bersama Bilal tidak punya makanan sama sekali yang bisa dimakan oleh manusia. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Kecuali makanan yang sedikit yang bisa ditutupi ketiaknya Bilal. Artinya makanan yang sangat sedikit sekali. Hadis ini diterangkan oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Razzaq akhrajahul musannif, yaitu Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi, dan juga ada dalam kitab Ibnu Majah. Kemudian di sini dikatakan ada perawi yang dhaif, wa fil isnadi Rauh Ibn Aslam Abdul Hatim Al-Basri adalah orang yang dhaif. Lakin taba'ahu Waqi' Ibn Abdus Samad wa Affan fi Musnad Imam Ahmad. Jadi di dalam hadis ini diterangkan tadi Rasulullah mengatakan aku pernah 30 hari 30 malam tidak makan makanan yang bisa dimakan oleh manusia kecuali sekedar apa yang bisa ditutupi oleh ketiaknya Bilal. Artinya sedikit sekali gitu loh. Enggak ada makanan selama 30 hari. Itu menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau punya makanan lebih, kasihkan orang. Kalau punya harta lebih, kasihkan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu orang yang hidupnya dalam kesederhanaan luar biasa. Maka hendaklah kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Aban ibn Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi, paham betul seluk-beluk Nabi. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang dijuluki khadimur rasul, pelayan Rasulullah. Beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghadaun wala asya'un min khubzin walahmin illa ala dhafaf. Perhatikan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkumpul pada diri beliau antara makan siang dengan makan malam, yaitu makan roti yang ada dagingnya. Tidak pernah Rasulullah itu ya antara makan siang dan makan malam itu dua-duanya itu daging atau roti yang ada dagingnya. Tidak pernah. Artinya di situ itu sederhana karena roti yang ada dagingnya itu adalah makanan yang dianggap enak atau terenak zaman dulu gitu loh. Sehingga di sini dikatakan tidak pernah terkumpul oleh Rasulullah makan siang dan makan malam memakai roti yang roti itu ada apa namanya dagingnya. Tidak pernah antara makan siang dengan makan malam ini sama-sama makan daging atau roti yang ada dagingnya. Tidak pernah. Illa ala dhufaf, kecuali kalau ada banyak tamu, kata Rasulullah. Kecuali kalau ada tamu. Ikram li dhuyuf, untuk apa namanya memuliakan tamu. Tapi kalau enggak ada tamu, tidak pernah. Saking sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, ikhwatul iman, ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Setelah itu monggo kalau ada tanya jawab. Haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudai qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'bin an Muslim ibn Jundub an Naufal ibn Iyas al-Hudal qala kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan. Kata perawi ini, Naufal bin Iyas al-Hudali, dia mengatakan dulu Abdurrahman bin Auf itu teman duduk kami. Wa kana ni'mal jalisu, dan Abdurrahman bin Auf itu orangnya baik, teman duduk yang baik. Wa innahu inqalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalana baitahu dakhala faghtasala. Sampai suatu hari Abdurrahman bin Auf ini masuk rumah beliau, mandi, thumma kharaja wa utina bisohfatin fiya khubzun walahmun. Jadi dulu pernah Abdurrahman bin Auf dengan temannya itu diajak masuk rumahnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk rumah dan jadi yang ngajak ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk rumah, mandi, setelah itu menyuguhkan nampan atau piring yang ada dagingnya, ada rotinya. Artinya makanan yang lezat. Falamma wudi'at, ketika makanan itu dihidangkan, ketika makanan itu dihidangkan, baka Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf nangis ya. Jadi ketika, jadi begini ceritanya nih. Abdurrahman bin Auf punya teman baik. Namanya Nawfal bin Iyas al-Khudali. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf ini masuk rumahnya. Terus beliau mandi. Setelah itu disuguhkan, beliau keluar, wa utina bi sohfatin, terus disuguhkan makanan yang enak. Ada dagingnya, ada roti yang ada dagingnya. Falamma wudi'at, ketika makanan yang enak-enak itu dihidangkan, baka Abdurrahman bin Auf. Ketika makanan yang enak tadi, ada roti, ada daging, atau roti yang ada dagingnya dihidangkan, itu Abdurrahman bin Auf menangis. Fakultu, maka perawi ini mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, yaitu Abdurrahman bin Auf, apa yang buatmu menangis? Kenapa kamu menangis? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, halaka Rasulullah walam yashba' wahuwa wa ahlu baiti min khubzi sya'ir. Ketika disuguhkan makanan yang enak-enak tadi itu, roti yang ada dagingnya, Abdurrahman bin Auf menangis. Ditanya oleh temannya, kenapa kau menangis? Abdurrahman bin Auf menjawab, dahulu Rasulullah SAW tidak pernah kenyang beliau dan keluarganya dari makan roti gandum yang tidak ada dagingnya. Hanya sekedar roti gandum saja maksudnya, yang enggak ada dagingnya, itu saja Rasulullah tidak pernah kenyang. Gitu loh maksudnya. Halaka Rasulullah SAW, halaka di sini bermakna mata, tufiya. Tufiya Rasulullah SAW, walam yashba' huwa wa ahlu baiti min khubzil sya'ir. Jadi Abdurrahman bin Auf ingin nasihati temannya, kita di sini makan enak-enak. Makan roti ada dagingnya, dulu Rasulullah itu tidak pernah kenyang. Beliau dan keluarganya enggak pernah kenyang meskipun sekedar dengan roti gandum yang enggak ada dagingnya. Jadi di sini Abdurrahman bin Auf mengingatkan teman-temannya sekaligus mengabarkan kepada kita semuanya bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, sangat zuhud, berorientasi untuk akhirat, untuk dakwah, untuk melayani umat. Itulah waktu demi waktu yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai ikhwatul iman, itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang yang kita bahas adalah bab maja'a fi sinni Rasulillah, tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita kembalikan ke Mas Khairuddin, kepada beliau kami persilahkan. Yang telah disampaikan. Baik, kita masuk di sesi kedua. Kita berikan kesempatan untuk para pemirsa dan para listeners yang sudah menyimak pembahasannya pada pertemuan malam hari ini. Ada dapat langsung menghubungkan dari telepon kami. Insya Allah lebih jernih di line telepon WhatsApp di 08 73 kali 04 kali 846. Bisa juga di interaktif di 031 371 0210, ataupun juga dapat dikirimkan pesan singkat dari SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 08 73 kali 04 kali 846. Dari pembahasan kita malam hari ini, pertemuan ke-48 dari kitab Syama'il Nabi, kesederhanaan hidup Rasulullah. Baik, kita berikan kesempatan untuk klien telepon yang sudah menyambungkan ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di sini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah pahala yang didapat ketika tidak bisa sholat berjamaah di masjid karena sedang sakit? Dari hamba Allah di Bogor. Ya. Bagaimana pahala yang didapat bagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang tidak bisa sholat jamaah karena sakit. Pertama ikhwatal iman, kita tahu bahwa fadilah sholat berjamaah sangat besar sekali. Dalam hadis dikatakan sholatul jamaati afdalu min sholati ahadikum ba'dahu bi 27 darajah. Sholatnya kalian berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Itu menunjukkan tentang pentingnya sholat jamaah dan pahalanya melimpah ruah. Sekaligus ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah. Datang seorang laki-laki buta kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yursyiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang bisa nonton aku pergi ke masjid. Minta keringanan ke Nabi. Ya, minta diizinkan untuk boleh sholat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah beri keringanan. Ya sudahlah, Anda buta, enggak ada yang nonton ke masjid, ya sudah sholat di rumah. Monggo silakan. Falamma walla, ketika orang ini berpaling mau pergi, ditanya lagi sama Rasulullah, sebentar dulu. Hal tasma'un nida'a bis sholat, apakah engkau mendengarkan azan untuk sholat? Maka dia menjawab, na'am ya Rasulullah, saya masih bisa mendengarkan azan sholat. Maka kata Rasulullah, fa'ajib idan, kalau begitu, ya sudah kau harus penuhi panggilan azan tersebut. Dan Rasulullah juga pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, laki-laki yang gak mau sholat jamaah. Itu semuanya menunjukkan tentang bagaimana pentingnya kedudukan sholat berjamaah. Akan tetapi, jika orang sudah terbiasa dia sholat jamaah, ada orang yang sudah terbiasa sholat jamaah, kemudian ada udur seperti sakit atau safar atau halal yang menyebabkan dia gak bisa sholat jamaah, maka dia diberi pahala yang sempurna seperti dia sholat jamaah karena ada udzur syar'i sehingga dia tidak bisa melakukannya. Jadi tidak mengapa, Anda tenang, insya Allah selama niatnya baik, niatnya ingin jamaah tapi terhalangi oleh sakit, maka insya Allah pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan di Bogor tadi. Tapi kita pada pertemuan malam hari ini dapat langsung menghubungkan di line WhatsApp kami, di line telepon kami 0873x04x846, ataupun disambungkan juga di pesan singkat kami di 0873x04x846. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini, Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum untuk memaksa anak menghafal Al-Quran? Iya, bagaimana hukum memaksa anak untuk menghafal Al-Quran? Tidak apa-apa kalau tujuannya adalah litarbiyah wa ta'lim. Bagaimana hukum memaksa anak untuk menghafalkan Al-Quran? Tidak apa-apa kalau itu memang tujuannya adalah litaklim, untuk pendidikan, untuk edukasi. Tidak masalah, karena memang bocah kecil harus dipaksa. Dipaksa dalam artian diarahkan, disuruh, diperintahkan, diberi hukuman kalau lengah, tetapi hukuman yang ada edukasi di dalamnya tidak mengapa. Ya karena memang anak kecil harus dibegituin. Kalau enggak digituin ya mau main terus, apalagi zaman sekarang. Kalau enggak dikawal, kalau tidak diarahkan, kalau enggak dipaksa, main game terus, main HP terus. Ya makanya enggak apa-apa, dipaksa selama itu tujuannya adalah edukasi, membimbing, mengajari, mengarahkan, enggak ada masalah. Bahkan boleh diberi hukuman. Ya tentu hukuman yang mendidik ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saat sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi. Baik, kita masih buka kesempatan untuk telepon yang sudah masuk. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana? Sedikit kecil ibu, mungkin bisa, baik, terputus. Kita persilakan untuk langsung menghubungi di line telepon WhatsApp, semoga lebih jelas, di nomor 0873x04x846. Karena tadi sedikit jauh suaranya, sedikit gemersek untuk layanan telepon di telepon 031. Mungkin bisa dialihkan di line telepon WhatsApp 0873x04x846. Baik, kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus. Kita sembari nunggu telepon dari ibu yang tadi mencoba menyambungkan, kita bacakan satu pertanyaan kembali di line SMS di sini, Ustaz. Baik ya, bismillah Ustaz. Bagaimana syaitan menggoda manusia di saat sakaratul maut, Ustaz? Apakah setan menggoda manusia dalam keadaan sakaratul maut tetap digoda? Iya, setan tidak pernah lelah untuk menggoda kita. Bahkan di gerbang kematian pun setan tidak pernah lelah untuk menggoda kita. Maka dari itulah pernah ditanyakan ke seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri, pernah ditanya, ayanamu iblis? Apakah iblis itu pernah tidur santai-santai begitu? Maka dijawab oleh Hasan al-Basri, lau nama iblis la wajadna rohatan. Seandainya iblis itu tidur santai-santai, tentu kita bisa istirahat dari godaannya. Artinya di situ itu, setan berupaya, berusaha, dan tidak pernah putus asa untuk menyesatkan kita. Termasuk di ambang pintu kematian ketika sakaratul maut. Bisa setan dari bangsa manusia, bisa setan dari bangsa jin. Dari bangsa manusia ya, contohnya seperti Abu Lahab ketika Rasulullah SAW datang ke pamannya yang bernama Abdul Muttalib, mau mentalkin agar mau masuk Islam. Ketika Abu Talib dalam kondisi sangat parah, Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, memberi syafaat pada hari kiamat. Tapi langsung dijawab sama Abu Jahal ya, bukan Abu Lahab tapi Abu Jahal. Abu Jahal langsung menyaut ucapannya Rasul tersebut yang menyuruh pamannya untuk bersyahadat. Langsung disaut sama Abu Jahal, dan Abu Jahal ya menyesatkan Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kamu tuh benci dengan ajaran bapakmu sendiri? Diberi was-was. Bahkan hendak wafat pun masih digoda, diganggu, ya disesatkan oleh setan. Tapi ini dari bangsa manusia, yaitu Abu Jahal. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari bangsa jin, bangsa yang tidak kasat mata. Kadang kalau sakaratul maut ditampakkan bapaknya dulu, ibunya dulu, macam-macam. Dilalaikan dari zikir, ya, ditampakkan yang aneh-aneh, yang membuat dia lupa dari sholat, zikir, dan seterusnya. Bisa jadi. Jadi apakah setan terus berupaya untuk menyesatkan kita meskipun kita sudah diambang kematian? Iya, cik. Iya. Mereka enggak putus asa. Ya, wallahu a'lam bisa. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Terus kita berdoa khusnul khatimah. Ya, kalau wafat, diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah. Semoga kita diberi Allah umur panjang dalam kebaikan. Dan seandainya kita diberi kematian, maka kita berdoa kepada Allah supaya bisa khusnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari line telepon. Baik, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah, hibatullah ta'ala yang kami hormati. Begini Ustaz, topiknya tadi kan kesederhanaan Nabi Besar Muhammad yang kita muliakan Rasulullah ya. Begini Ustaz, ini saya mau dalam badan jual preso ini Ustaz, kesederhanaan apa setara dengan kejujuran? Misalnya begini ya Ustaz, bolehkah untuk saya menghibur diri tidak kesederhanaan tetapi hidup dalam dunia maya? Misalnya ya, pura-pura saya punya mobil, pura-pura saya punya rumah di luar negeri, pura-pura punya rumah di luar pulau. Nah, ini kan untuk menyenangkan hati saya hidup dalam dunia maya, semua dengan kekarangan dan kepura-puraan. Bolehkah demikian itu? Itu kan namanya jujur apa tidak? Tidak sederhana apa tidak itu Ustaz? Bolehkah demikian itu? Nah, kiat-kiat supaya tidak demikian, pura-pura dalam dunia maya, apa solusinya? Mbah Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangkap jelas pertanyaannya Ustaz? Iya. Silahkan. Iya, Ibu, pertama, Islam melarang kita untuk berdusta. Ya, al-kadzib atau dusta termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Bohong, dusta dalam Islam adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, enggak boleh. Ya, termasuk min alamatil munafik, tanda-tanda orang munafik. Jika dia berbicara, dia berdusta. Maka jawabannya tentu tidak boleh. Seorang menampilkan seakan-akan dirinya itu kaya raya, mobil, rumah, padahal dia enggak punya. Ini penyakitnya orang zaman sekarang. Gengsi, hidup dengan materialistis, ya. Jadi jawabannya enggak boleh, ya. Enggak boleh, itu dusta, dan dusta itu haram dalam Islam. Ya. Dan lawan dari dusta adalah jujur. Ya, kita diperintahkan jujur, adapun dusta enggak boleh. Termasuk tanda orang munafik, ciri orang munafik, ya, dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dan adalah seorang muslim untuk bisa memanage waktunya dengan baik, tidak sibuk dengan dunia maya, tetapi ambillah dunia maya yang baik-baik, boleh, silakan, untuk yang bermanfaat. Adapun yang berlebihan, jangan. Lebih baik kita sibuk menambah amal soleh, mendidik anak-anak kita, ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi umat, memberikan harta kita untuk umat. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi seperti itu, ya, tidak boleh kita dusta. Baik di dunia nyata kita enggak boleh dusta, di dunia maya kita juga enggak boleh dusta. Dusta dimanapun enggak boleh. Kecuali yang ada perinciannya, dusta seorang suami kepada istri tujuannya menyenangkan istri. Nah, tidak apa-apa, misalnya, gimana mas, aku sudah cantik belum? Nah, kata suaminya, sudah, batal cantik enggak, ya wallahu alam. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, enggak apa-apa. Kalau tujuannya seperti itu, enggak apa-apa. Adapun dusta-dusta yang disebutkan oleh ibu yang bertanya tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Gitu nggih, Bu nggih, mugi-mugi panjenengan sehat, Bu. Jazakumullah khairan katsiran. Dan cukup di sini, tadi kata Mas Khairuddin ini ada pertanyaan terakhir. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian antum, dan juga Mas Khairuddin, terima kasih sudah menemani kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada kesalahan, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.